Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari tafsir surat Al-Adiyat. Kita lanjutkan pada tafsir surat yang berikutnya, yakni tafsir suratil Qari'ah. Tafsir surat Al-Qari'ah. Wahia Makkiyah, dan surat ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Dan surat ini terdiri dari 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wama adraka ma hiya narun hamiyah. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, Al-Qari'atu mal Qari'atu ila akhiriha. Al-Qari'atu min asma'i yaumil qiyamah. Al-Qari'ah adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Di antara nama-nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Hari kiamat juga dinamakan As-Sakhah. Juga dinamakan At-Tammatul Kubra. Dan yang lainnya dari nama-nama hari kiamat. Summiyat bidzalika li'annaha taqra'u an-nasa wa tuz'ijuhum bi ahwaliha. Hari kiamat dinamakan Al-Qari'ah ya, karena hari kiamat itu taqra'un nas ya, mendatangi manusia secara tiba-tiba. Ta'ti fuj'ah ya, mendatangi secara tiba-tiba. Watuz'ijuhum bi ahwaliha, dan hari kiamat membuat manusia merasa ketakutan karena kengerian-kengerian yang terjadi di hari tersebut. Manusia dalam ketakutan yang sangat. Karena hari kiamat datangnya secara tiba-tiba kepada manusia al-kuffar, manusia yang kafir, maka hari kiamat dinamakan al-qari'ah. Li'annaha taqra'un nas, mendatangi manusia secara tiba-tiba. Walihada azzama amraha wa fakhamahu biqaulih al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengagungkan urusannya dan membesarkan urusannya, yakni urusan hari tersebut, hari kiamat. Sehingga Allah katakan al-qari'ah, hari kiamat. Mal qari'ah, apa hari kiamat itu? Ini Allah mengulangi lagi penyebutan al-qari'ah untuk membesarkan tentang urusan kiamat ini. Wa ma adraka mal qari'ah, Allah katakan lagi, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Menunjukkan bahwa hari tersebut adalah hari yang besar, hari yang dahsyat. Kemudian ayat yang keempat, yauma yakunun nas kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia seperti al-farash, seperti anai-anai, al-mabsus yang bertebaran. Ai artinya min syiddatil faza' wal haul, pada hari itu manusia karena saking takutnya, merasakan ketakutan yang sangat, kal farashil mabsus, sehingga mereka seperti anai-anai yang bertebaran. Saking takutnya mereka, dan mereka saling bercampur baur, ada yang bergerak ke sana, ada yang bergerak ke sini, kal farashil mabsus ay kal jaradi al muntashiri, yakni seperti belalang yang bertebaran. Alladhi yamuju ba'duhu fi ba'din, yang sebagiannya bercampur dengan sebagian yang lainnya. Sebagiannya bercampur dengan sebagian yang lain. Campur aduk sudah ketiga itu. Wal farash hiyal hayawanat allati takunu fil laili yamuju ba'daha bi ba'din. Al-farash kal farashil mabsus. Al-farash adalah hewan yang muncul di malam hari, yamuju ba'duha bi ba'din, yang sebagiannya bercampur dengan sebagian yang lain, bergerombol gitu, la tadri aina tawajjah, yang masing-masing hewan tersebut tidak tahu arah tujuannya kemana. Terbang aja gitu. Fa idza uqida laha narun, yang apabila dinyalakan api di malam tersebut, tahafatat ilaiha, maka hewan-hewan tadi akan berjatuhan karena terbakar api. Lidha'fi idrakiha, karena lemahnya pandangan hewan-hewan tersebut. Sehingga api pun ditabrak, kemudian terjatuh. Dan berjatuhanlah hewan-hewan tersebut. Yang bahasa kita dikenal dengan anai-anai. Fahadihi halun nasi ahlul uqul. Demikianlah keadaan manusia di hari kiamat. Padahal manusia adalah ahlul uqul, makhluk yang berakal, punya akal. Tapi dia seperti aneh-aneh tadi yang enggak punya akal, ya, dan lemah pandangannya, bergerombol kesana kemari, bertabrakan, ya, bahkan api pun ditabrak sehingga berjatuhan dan seterusnya. Demikianlah keadaan manusia pada hari kiamat. Nas'alullah salamah wal afiyah. Yauma yakunun nas kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Kemudian ayat yang kelima, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung di hari itu seperti al ihn, seperti bulu, al manfush, bulu yang dihambur-hamburkan. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, wa ammal jibalu as-summu as-salabu, adapun gunung-gunung yang keras yang kokoh, fatakunu kal'ihnil manfush, maka gunung-gunung tersebut di hari kiamat seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ai kasuf kal ihn, yakni kasuf seperti bulu, al manfush yang dihambur-hamburkan, alladzi baqiya dha'ifan jiddan, yang bulu tersebut, ya, sangat lemah, keadaannya sangat lemah, tatiru bihi adna rih, yang dia akan terbang, ya, atau melayang walaupun hanya oleh tiupan yang sedikit, adnarih, dia akan terbang, dia akan melayang, oleh angin yang sedikit, atau tiupan angin yang sedikit. Saking lemahnya apa? Bulu tersebut. Dan gunung-gunung itu seperti itu nanti pada hari kiamat. Seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Dia berterbangan, melayang-layang, ya, tertiup oleh angin yang lemah sekalipun. Ya. Tiupan yang sedikit sekalipun bisa menerbangkan bulu tersebut. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab, dan engkau melihat al-jibal, gunung-gunung, dan engkau menyangka bahwa gunung-gunung tersebut jamidah, akan tetap berada di tempatnya. Wahya tamurru marrasaha, padahal gunung-gunung tersebut dia berjalan seperti berjalannya awan. Ya, melayang. Summa ba'da dzalika takunu haba'an mansura. Kemudian setelah itu gunung-gunung tersebut, ya, menjadi debu yang berterbangan, ya, debu yang berhamburan. Fatat mahillu, kemudian lama-lama hilang, lenyap. Walayab komin hasyai'un yushahad, dan tidak tersisa sedikit pun ya, dari debu-debu gunung tersebut, ya, tidak tersisa sedikit pun yusyahad yang bisa dilihat. Ya. Ini gunung yang kokoh, kuat, keras, ya. Pada hari kiamat akan hancur lebur, ya. Akan melayang-layang, beterbangan, nah, menjadi debu yang bertebaran, yang berhamburan, kemudian lama-lama hilang, ya. Hilang sama sekali, tidak menyisakan bekas, tidak tersisa sedikit pun yang bisa dilihat. Kalau keadaan gunung saja seperti ini, ya, yang kokoh, kuat, ya, seperti ini keadaannya, maka bagaimana dengan makhluk yang lain yang lemah, ya? Bagaimana dengan manusia, ya? Nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, fa hina idzin tunsabu al mawazin, maka di hari itu ditegakkanlah al mawazin, timbangan, amalan-amalan kita akan ditimbang. Wa yanqasimu annasu qismain, ketika amalan-amalan kita ini ditimbang, maka manusia terbagi menjadi dua golongan. Su'ada wa ashqiya. Yang pertama golongan yang su'ada, yang berbahagia. Yang kedua ashqiya, yang celaka, yang binasa. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat selanjutnya, yakni ayat yang ke-6, fa'amma man thakulat mawazinuh, ay rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi, maka barang siapa yang berat timbangannya, artinya yakni timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang menyenangkan. Fi hayatin mardiyah, dalam kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang diridhoi, kehidupan yang memuaskan. Di mana itu? Fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Bagi orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya. Maka tentunya kita ingin menjadi orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya. Nah, kita harus mengakui bahwa banyak kejelekan kita, banyak dosa kita, banyak kesalahan kita, harus diakui itu. Kemudian kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian kita memperbanyak amal soleh untuk mengimbangi kejelekan-kejelekan tersebut, agar supaya kebaikan kita itu lebih banyak dan lebih berat nanti dalam timbangan daripada kejelekan-kejelekan kita. Maka hendaknya setiap orang setiap harinya ya dia fokus untuk memperberat timbangan kebaikannya. Yakni dia berusaha untuk berbuat baik, ya, apa yang dia sanggup, apa yang dia bisa, ya. Baik perbuatan baik tersebut adalah yang berupa ibadah mahdhah, ya. Ibadah kepada Allah Azza wa Jal, ya. Atau kebaikan yang bersifat membantu orang lain, menolong orang lain, ya, dan seterusnya. Yang jelas seseorang dia setiap harinya berusaha untuk memperbanyak kebaikan. Apa yang dia mampu, apa yang dia sanggupi, ya, berbuat baiklah. Dengan tenaganya, kalau punya tenaga, ya. Dengan hartanya, kalau dia punya harta, ya. Dengan jabatannya, ya. Atau kedudukannya, kalau dia punya jabatan atau kedudukan, yakni dia mempermudah, memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang lain, ya. Dan seterusnya. Agar supaya timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya. Orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah, niscaya dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Dia hidup dalam kehidupan yang memuaskan, fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya, bagaimana orang-orang yang timbangan kejelekannya lebih berat daripada kebaikannya? Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang ringan timbangannya, ya, yakni ringan timbangan kebaikannya, lebih berat timbangan kejelekannya, bi an lam takun lahu hasanatun tuqawimu sayyiatihi, di mana dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang bisa mengimbangi kejelekan-kejelekannya. Fa ummuhu hawiyah, orang seperti ini ummuhu hawiyah ay ma'wahu wa maskanuhu annarul lati min asma'iha al-hawiyah. Orang yang seperti ini, maka ummunya, umnya, yakni ma'wanya, tempat kembalinya, wa maskan, dan tempat menetapnya adalah annar, neraka. Allati min asma'iha al-hawiyah, yang di antara nama neraka adalah al-hawiyah. Naam. Ini tempat orang yang timbangan kejelekannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Takunu lahu bimanzilatil al-mulazimah. Fa ummuhu hawiyah, ya, dengan kalimat al-um, ibu, induk, ya. Ummuhu, ibunya adalah hawiyah, ya. Yang demikian karena neraka itu bimanzilatil neraka itu kedudukannya seperti ibu, ya, bagi penghuninya, ya. Al-mulazimah, di mana seorang ibu itu selalu menyertai anaknya. Nah, jadi neraka dengan penghuninya seperti ibu dan anak, ya, ibu yang selalu menyertai anaknya. fa ummuhu hawiyah. Maka ibunya adalah hawiyah, yakni tempat kembalinya, tempat menetapnya. Nah, karena neraka tersebut bagi penduduk neraka adalah kedudukannya seperti neraka, kedudukannya seperti ibu bagi penduduk neraka. Yang dimana seorang ibu itu mulazimah, terus menyertai anaknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang lain tentang siksa neraka, inna azabaha kana gharama, sesungguhnya azab neraka itu kana gharama, adalah gharama, ay yulazimu sahibaha, yakni azab neraka itu selalu menyertai penghuninya. Selalu menyertai penghuninya. Artinya azab neraka tersebut adalah kebinasaan yang kekal, karena selalu menyertai penghuninya, penduduknya. Azab neraka dikatakan ghorama, ghorama, al-ghoram, ya. Karena neraka dengan penghuni neraka itu tidak bisa terlepas. Penduduk neraka akan terus dalam siksa tersebut, ya. Seperti halnya orang yang berhutang dengan orang yang memberikan hutang, ya. Dia tidak akan terpisah. Nah, tidak akan terpisah orang yang berhutang dengan orang yang memberikan hutang. Ada kaitan terus, kaitan hak di situ. Sehingga azab neraka kana ghorama, dikatakan ghorama. Wakila, ada juga yang mengatakan fa ummuhu hawiyah di sini, inna ma'na dzalik, maknanya adalah fa ummu dimaghih hawiyatun finnar. Di sini adalah ummud dimagh, artinya ummud dimagh, selaput otak. Selaput otak atau inti otak. Hawiyatun finnar, inti otaknya hawiyatun finnar, jatuh ke neraka. Ada yang berpendapat seperti ini, fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan, yakni timbangan kejelekannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Maka fa ummuhu, yakni ummu dimaghih, yakni inti otaknya hawiyatun, jatuh finnar, ke dalam neraka. Artinya yulqa finnari ala ra'sih, orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan kepalanya di bawah, sehingga otaknya dulu yang jatuh ke bawah. Baik. Ini beberapa pendapat tentang fa ummuhu hawiyah. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah itu? Wahada ta'zimun li amriha. Pertanyaan ini ya adalah ta'zim. Sebagai bentuk membesarkan tentang urusan neraka ini. Pertanyaan ini, naam, adalah untuk membesarkan tentang urusan neraka ini. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa itu neraka Hawiyah itu? Ya. Mahi. Mahi. Apa itu neraka Hawiyah itu? Summa fassaraha biqauli, kemudian Allah tafsirkan sendiri pada ayat selanjutnya. Yakni pada ayat yang terakhir. Narun hamiyah. Ya. Bahwasannya Hawiyah itu adalah narun hamiyah. Api yang hamiyah, yang sangat panas. Ya. Ay syadidatul hararah. Hamiyah artinya syadidatul hararah. Yang sangat panas. Qad zadat hararatuha ala hararati nari dunya bisab'ina dhi'fan. Dan panasnya api neraka ya, itu 70 kali lipat daripada panasnya api dunia. Jadi panasnya api neraka itu 70 kali lipat ya. Atau lebih ya, lebih dari 70 kali lipat panasnya api dunia ya. Nah, bisa kita bayangkan ya. Kemudian Syekh rahimahullahu taala mengakhiri tafsirnya dengan meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Kata beliau, nastajiru billahi minha. Kami meminta perlindungan kepada Allah dari neraka yang sangat panas tersebut. Ya. Dengan demikian selesai dari tafsir atau penjelasan surat Al-Qari'ah. Surat yang pendek, yang sering kita dengar, yang sering kita baca, yang sering diulang-ulang oleh para a'immah, para imam-imam sholat ya. Maka hendaknya kita pahami surat ini dengan baik ya. Kita pahami maknanya, kita hayati. Kemudian apa? Ada asar dalam kehidupan. Ada pengaruh dari surat ini dalam kehidupan kita. Kita tahu hari kiamat itu seperti ini dahsyatnya. Kita tahu bahwasannya orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Kita tahu bahwasannya orang yang timbangan kejelekannya lebih berat dari timbangan kebaikannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka dan seterusnya. Sehingga apa? Dia berusaha untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dan berusaha untuk menahan diri untuk tidak berbuat jelek. Menahan diri untuk tidak berbuat dosa dan kemaksiatan. Sehingga surat-surat yang kita baca, karena kita pahami maknanya, kita tahu artinya, akan membekas dalam kehidupan sehari-hari. Ada asar, ada pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.